Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abbas Senen dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam acara Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan tak lupa pula bagi Anda seluruh da'i dan juga da'iyah yang ada di tanah air, bagi yang ingin berpartisipasi bisa langsung menghubungi di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk dapat berpartisipasi dalam acara yang penuh dengan silaturahmi. Apalagi masih dalam suasana yang penuh dengan kemenangan, kami juga tak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk tema pada pagi hari ini kita akan mengangkat mengenai tema, yakni ciri-ciri orang yang takwa. Sekali lagi, tema hari ini adalah ciri-ciri orang yang takwa. Dan masih di lantupan 574-3476 atau 021-574-3478 kami mengundang partisipasi para da'i dan juga da'ya semuanya. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Dan seperti biasa, banyak sekali kriteria penilaian yang akan kami berikan kepada Anda semuanya. Antara lain adalah manajemen waktu, di mana kami hanya memberikan waktu sebanyak 3 menit, kemudian artikulasi vokal ataupun intonasi suara, dan juga kesesuaian isi dengan tema. Namun sebelum kita akan mengundang partisipasi para Anda, partisipasi para da'i dan juga da'ya semuanya, kita harus break dulu sejenak. Tapi mungkin Anda para da'i dan juga da'ya semuanya harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan, karena materi atau tema yang akan dibahas pada hari ini adalah ciri-ciri orang yang takwa. Dan mungkin Anda bisa membuka referensi dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang akan mempermudah Anda untuk cara penyampaian atau cara pemaparan yang akan Anda sampaikan. Dan sekali lagi di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478 bagi para da'i dan juga da'ya semuanya yang ingin berpartisipasi dalam acara Tele Dakwah ini. Dan sekali lagi, kriteria penilaiannya adalah manajemen waktu, di mana kami hanya memberikan waktu sebanyak 3 menit, kemudian adalah kesesuaian isi dengan tema, kemudian artikulasi, intonasi, vokal, dan juga bisa membuka referensi dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Sekali lagi, dan juga untuk para pemenang, jangan lupa nanti harus menyertakan foto, ukuran postcard dan juga identitas yang asli untuk kita tampilkan pada saat grand final. Silahkan bagi para da'i dan juga da'ya semuanya yang ingin berpartisipasi di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Baiklah pemirsa, sebelum kita akan lanjutkan, kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Tele Dakwah. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, khususnya Anda para da'i dan da'iyah, alhamdulillah kita telah kembali di acara Tele Dakwah, yaitu lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan sebelum Anda bergabung bersama kami, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan insya Allah disampaikan oleh salah satu Dewan Hakim kita. Dan pada hari ini, Dewan Hakim kita yang telah hadir di studio yaitu pertama Dr. Ahzami Samiun Jazuli, dan yang kedua Ustadz Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah tayyib. Alhamdulillah khair Ustadz ya. Baik, pemirsa sekalian, pemirsa TVRI, para da'i dan da'iyah, sebelum Anda tergabung bersama kami, kita dengarkan terlebih dahulu pembekalan yang insya Allah akan semakin memberikan penjelasan buat Anda semua untuk bisa menyampaikan materinya agar lebih baik lagi. Dan pada pagi hari ini, pembekalan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahzami Samiun Jazuli. Pada Ustaz, Faliat Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya ya, pasti menginginkan sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Dan tidak ada kebahagiaan serta kesuksesan yang lebih besar melebihi kesuksesan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Uiddat lil muttaqin. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, pertanyaannya, apa sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa itu? Kalau kita mentadaburi ayat-ayat Quran dan sunnah nabawiyah, kita jumpai, wahai saudaraku sekalian, bahwasanya at-taqwa itu sesuatu yang sangat luas, sehingga pintunya sangat banyak. Untuk memudahkan ya ibadallah dalam mengetahui sifat-sifat orang yang bertakwa, kita melihat definisi daripada kata takwa. At-taqwa fil lughah minal wiqayah. Dan al-wiqayah itu adalah ma yasturul ra's, sesuatu yang menutupi kepala. Kemudian dalam terminologi Islam, ulama mendefinisikan takwa itu ya ibadallah, antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, wa dzalika bimtithali awamirillah wa jitinabi nawahi. Jadi takwa bagaimana kita semuanya ya ibadallah membangun benteng perlindungan agar diri kita tidak tersentuh oleh api neraka, oleh azab Allah. Caranya dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dari definisi ini memudahkan kita ya ibadallah untuk mengetahui bahwasanya pintu takwa itu luas. Dimulai dari hati. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Atau juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Atau juga dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya memang orang-orang yang bertakwa itu dimulai dari aktivitas hati, hati yang selalu beriman kepada yang ghaib. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian di dalam kehidupan kita ya ibadallah, takwa diteruskan dengan menegakkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Menegakkan aturan Allah dalam berbangsa dan bernegara, seperti menegakkan qisas, itu juga dikaitkan dengan takwa. Walakum fil qisasi haya ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa, saudaraku sekalian, selain hatinya bersih, akidahnya benar ya ibadallah, dalam kehidupannya benar-benar menegakkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berbangsa dan bernegara, ketika membangun hubungan bilateral dengan negara-negara lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut orang-orang yang bertakwa, innallah yuhibbul muttaqin. Ketika dalam kondisi perang, Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan orang-orang yang bertakwa. Karena ketika berjihad di jalan Allah, tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar walyajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi takwa ya ibadallah adalah seluruh aktivitas jiwa raga kita dimulai dari hati, dibuktikan dalam realitas perbuatan kita ya ibadallah. Dengan demikian saudaraku sekalian, seseorang akan mempunyai sifat-sifat takwa ketika seluruh aktivitasnya ya ibadallah bernilai ibadah. Dan ulama mengatakan seluruh ibadah ini di dunianya tujuannya dalam rangka tahdzibun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan hati, yang akhirnya memudahkan orang untuk bertakwa. Makanya berpuasa juga tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Begitu besarnya nikmat takwa ya ibadallah yang menjadikan kita sukses di dunia dan di akhirat, sampai-sampai kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selalu minta takwa, minta tuqa. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda mengajari kita untuk minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Itulah ya ibadallah yang kita selalu minta agar kita, anak keturunan kita ya ibadallah, bahkan kita menjadi pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ikhwatal iman hafizakum Allah, semoga kita semuanya dan anak bangsa ini dimudahkan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sifat-sifatnya sudah diterangkan oleh Allah secara jelas dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan Nabi dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Aku qauli hadza wa astaghfiru lakum astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Ahzami Sami Unjazuli yang telah menyampaikan pembekalannya. Mudah-mudahan memberikan penjelasan lebih terang lagi nih ya Putri ya kepada para da'i dan da'iyah untuk bisa menyampaikan materinya nanti. Amin, insya Allah. Dan pastinya para da'i dan juga da'iyah semuanya sudah mempersiapkan materi ataupun konsep yang akan disampaikan. Silahkan kami mengundang di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Tema hari ini adalah ciri-ciri orang yang takwa. Dan jangan lupa waktunya hanya 3 menit. Dan tak lupa juga passwordnya apa Kak Fikih? Passwordnya Baligu Anni Walau Ayah. Pastinya. Silahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takabbalallahu minna wa minkum. Budiana. Iya, selamat hari raya Idul Fitri juga Pak Sofyan untuk seluruh warga di Tarakan juga ya. Baik, Pak Sofyan, passwordnya dulu. Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah. Baik, Pak Sofyan sudah tahu ya tema hari ini, ciri-ciri orang yang takwa. Waktunya 3 menit, Pak Sofyan bisa dimulai dari sekarang. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, hadirin ikhwatal iman, para pemirsa TVRI rahimakumullah. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, hai orang-orang hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu meninggal bukan dalam keadaan takwa atau Islam. Ini berarti ya ibadul rahman, ya ikhwatul iman, takwa sangat penting kita punya di dalam kehidupan menuju ke akhirat kelak. Takwa juga sebagai pembimbing kita sebagai hamba Allah yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti pembelajaran kita pada masa Ramadan kemarin. Hadirin ikhwatul iman, takwa adalah implementasi hidup kita sehari-hari, dimanapun kita bertakwa, kita hadirkan sikap ihsan di dalam kita, di mana jika kita sendiri, yang kedua Allah, jika kita berdua, yang ketiga Allah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin ikhwatal iman, oleh karena itu mari kita bertakwa dan kita implementasikan sikap takwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba Allah yang muttaqun di sisinya. Oleh karena itu kesimpulan, mari kita jauhi seluruh larangan Allah, mari kita tingkatkan amal ibadah ziyadatul khair, tingkatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penutupnya cantik sekali ya, Kak Kiki. Amin, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Sofyan dari Tarakan, Kalimantan Timur. Dan kami undang kembali para da'i dan da'iya untuk bisa bergabung bersama kami dengan mendayai line telepon di 574-3476 atau Anda yang berada di luar Jabodetabek di 021-574-3478. Dan tema kita pagi hari ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Alhamdulillah sudah yang tersambung, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya Bapak? Baligo ani walau ayah. Ya, dari sampaikanlah walaupun satu informasi saja. Ya. Baik, dari siapa di mana nih, Pak? Haji Yori di Tebet. Oh, baik, Bapak Yori di Tebet. Temanya sudah tahu, Pak, insya Allah ya. Iya. Oke, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang, Pak Yori, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ciri-ciri orang yang takwa adalah mereka yang rajin sholatnya dan selalu berada di shaf yang pertama, dan mereka juga taat kepada Allah, patuh dan khusyuk, dan mereka juga rajin ibadah dan menuntut ilmu. Dan juga orang-orang yang takwa selalu menjalin hubungan sosial dan perhatian terhadap urusan umat Islam. Ia beragama dan soleh, akan tetapi etika Islam dalam mengucapkan salam, makan, minum, duduk, serta berbicara dengan orang lain pun tidak tertinggal olehnya. Dan mereka selalu juga turut berkecimpung dalam dakwah Islamiyah dan amal dakwah, di mana biasanya orang-orang semacam ini punya kejiwaan Islam yang tinggi, pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, serta etika dan norma-normanya betul-betul berpegang teguh pada petunjuk yang lurus. Dan orang-orang yang takwa pun tidak keluar bau busuk dari mulutnya ataupun dari bawah ketiaknya. Dan orang-orang yang takwa ini pun selalu menjaga hubungan terhadap orang tuanya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya dalam bergaul. Orang Islam yang takwa, ataupun ciri-ciri orang yang takwa adalah mereka ini benar akidahnya, baik Islamnya, jernih hatinya, bersih jiwanya, dan tinggi semangatnya. Mereka mengamalkan agama mereka dengan jujur, giat dan semangat, mengambil dari sumbernya yang jernih, dan setiap hari mereka menambah sesuatu yang baru dari petunjuknya yang terang. Sesungguhnya yang diberi kesempatan untuk menelaah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi manusia dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah, ia akan kagum karena banyak nash-nash yang bersifat menyeluruh dan mencakup segala persoalan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, yang berkaitan dengan Tuhannya, dirinya, dan manusia sekitarnya. Semuanya merupakan arahan, pembentukan, dan pembangunan bagi kepribadian Muslim dalam segala aspeknya, yang akan menyiapkan untuk hidup baik secara pribadi maupun sosial. Dari sini akan nampak seorang insan Muslim sebagaimana dikehendaki oleh nash-nash syar'i, yaitu manusia yang berkepribadian tinggi yang terbentuk dari sekumpulan akhlak mulia yang ditetapkan Al-Qur'anul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Yori dari Tebet yang telah menyampaikan materinya. Dan tadi manajemen waktunya masih kurang bagus, tapi insya Allah masih bisa diperbaiki nanti, Putri, ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Dan tetap yang menentukan pemenangnya adalah Dewan Hakim. Dewan Hakim tentunya. Ya, baik, silakan para da'i dan juga da'iya semuanya masih di lantuk 574-3476 atau 021-574-3478. Tema hari ini adalah ciri-ciri orang yang takwa. Dan juga mungkin kita informasikan pula nih, Kak Vicky, ya, bagi nanti para pemenang yang akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard dan juga identitas yang asli, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. dan juga harus memberikan kesempatan kepada yang lain juga. Yang lain, pendatang baru agar bisa bergabung bersama kami ya. Amin. Karena agak sulit memang untuk menghubungi kami di Tele Dakwah ini, tapi terus berusaha, insya Allah nanti akan bisa bergabung bersama kami. Dan juga perlu kami informasikan, ya, sebaiknya Anda pemirsa TVRI sekalian, para dai dan dai ya, bisa menggunakan fix telepon atau telepon rumah agar nanti ketika suara Anda sampai di sini kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Anda menggunakan pesawat seluler. Nanti khawatir suara Anda akan terputus di sini, bahkan mati sama sekali, dan pada akhirnya nanti penilaiannya akan sangat berkurang sekali dari dewan hakim kita. Iya, betul sekali, agar tidak terganggu pada saat penyampaian materinya tersebut. Silakan untuk para dai dan juga daya semuanya, bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi, dan mudah-mudahan dengan tema hari ini, apalagi sesudah bulan suci Ramadan, kemudian Idul Fitri, bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, dan tujuan dari Ramadan sendiri atau puasa seperti dikatakan di surat Al-Baqarah juga adalah untuk ujung-ujungnya untuk menciptakan atau untuk menghadirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Dan para pemirsa sekalian, silakan terus hubungi kami di 5743476 atau di 0215743478. Anda bisa mengambil dari referensi Al-Quran, hadis yang tadi telah disampaikan oleh peserta-peserta yang tadi di awal, dan juga bisa mengambil mungkin perumpamaan-perumpamaan dari orang-orang yang bertakwa yang banyak sekali juga disampaikan oleh para sahabat dan tentunya ulama-ulama yang juga telah menyampaikan itu semua, Putri. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu pembelajaran ataupun bagian dari kehidupan kita semuanya. Yeah. Amin, insya Allah. Silahkan, sepertinya masih terus dicoba oleh para da'i dan juga da'ya semuanya. Dan mungkin perlu kita informasikan pula, bagi Anda yang mungkin baru tersambung, waktunya hanya 3 menit yang kita berikan, dan di mana waktunya tersebut ada di layar kaca, ada di layar TV, yang ada tepatnya di bawah. Jadi betul, mungkin bisa terus diperhatikan. Bisa terus perhatikan agar bisa memanage waktunya dengan sangat baik sekali. Yeah. Jadi persiapkan sebaik mungkin, dari mulai pembukaan, lalu isi materi yang disampaikan, dan pada akhirnya dari penutupan juga pas waktunya 3 menit, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, betul sekali. Dan mungkin sembari kita menunggu telepon yang lainnya, kita mungkin mau tanya-tanya juga nih kepada Dewan Hakim, mungkin Pak Lutfi, kalau dari 2 orang peserta tadi, apa mungkin yang bisa digali lagi mengenai tema hari ini nih, Pak? Sangat disayangkan tidak mengambil langsung dari teks ya, hanya sifatnya sangat normatif dan teoritis. Pak Sofyan sudah mulai bagus, dan sebenarnya karena takwa ini pintunya terlalu luas, kita bisa ngambilnya dari mana saja. Menggunakan bahasa seharian pun sangat mungkin kita bisa mengatakan bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang berprinsip dan berperilaku dosa no, pahala yes. Nah, ini kan bisa diartikan dalam bahasa gaul ya, yang komunikatif, bisa nyambung kepada remaja, bisa nyambung kepada anak-anak, bisa nyambung juga kepada orang tua. Jangan terpaku dengan masalah ibadah saja. Tadi Pak Yori udah bagus sekali, masalah sosialnya beliau lebih tekankan. Cuma sayangnya kenapa beliau nggak pernah menyebutkan Quran dan hadis sebagai salah satu contoh sebagai dasar dari pembicaraannya. Baik. Dan mungkin Pak Azam bisa menambahkan apa lagi yang bisa diambil referensi atau cerita-cerita apa lagi nih, Pak? Iya, jadi saudara sekalian hafizakumullah, ayat-ayat tentang bertakwa itu sangat banyak. Tetapi waktu yang diberikan oleh kita adalah cuma 3 menit. Sudah barang tentu diupayakan untuk mencari ayat yang langsung berbicara tentang sifatul muttaqin, sifat-sifat orang yang bertakwa, dan jangan terlalu banyak yang berkaitan dengan perintah, nanti agak kelamaan itu istidlalnya. Jadi bertakwalah kepada Allah, itu nanti judulnya bukan sifat-sifat orang bertakwa, tapi perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti istidlalnya agak terlalu panjang. Oleh karena itu ayat-ayat yang dibaca ya sebaiknya, karena waktunya itu singkat, langsung saja yang berkaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Seperti juga mungkin yang jarang disampaikan tapi jelas dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang bertakwa itu memang beda, karena orang yang bertakwa itu diberikan furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, jadi jangan takut kalau kita dikatakan beda, dikatakan lucid dan lain sebagainya. Ya, ketika beda kita tapi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka bertakwa kepada Allah, itu sebuah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, iya. Ya. Baik, mungkin sudah ada telepon yang masuk lagi nih, Kak Vicky. Ya, silakan Bu Putri. Oh, baik, sudah bunyi terdengar. Baik, assalamualaikum Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam, Bu Haji. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, Bapak passwordnya dulu. Baligu Ani Walau Ayah. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Jadi Bapak Anto di Kampung Rambutan. Pak Anto, baru pertama kali tersambung dengan Tele Dakwah, Bapak? Iya, Bu. Iya, baik, waktunya 3 menit, Pak Anto. Temanya adalah ciri-ciri orang yang takwa, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan juri dan pemirsa TVRI rahimakumullah yang dirahmati Allah. Berbicara tentang takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa tentu jelas. Ketika kita Allah memerintahkan kepada kita untuk kita berpuasa seperti diwajibkan orang yang dahulu, ujung-ujungnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tentunya hal-hal yang dilatih selama kita bulan puasa itu adalah merupakan suatu hal yang bisa dijadikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti contohnya ketika di surat Az-Zariyat, ya, surat Az-Zariyat jelas dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Di dalam berpuasa jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kepada siapapun, kepada Allah, kepada Rasul, kepada tetangga, kepada saudara dan siapapun. Itu jelas. Kemudian kita diperintahkan juga di dalam Az-Zariyat untuk tidak rakus, mengambil hanya bersahaja. Kemudian di malam hari kita akan selalu tidur, tetapi di akhir daripada malam kita, kita akan selalu ingat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa menganggap bahwa di dalam diri kita, harta di dalam diri kita adalah madah bagian hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Jelas itu merupakan sebuah ciri orang yang bertakwa. Jadi jelas, selama latihan kita, kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah. Kita bisa melakukan apapun kepada Allah. Kita bisa berbuat baik kepada Allah di dalam bulan Ramadan, dan di akhirnya kita pun harus bisa mempertahankan, karena itu merupakan sebuah ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian innalil mutaqina mufazan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa selalu mendapatkan kemenangan. Seperti kita, idza shamu shahra ramadan, ketika semua orang berhenti melaksanakan ibadah si puasa, kemudian pergi kepada sholat hari raya mereka, di saat itu Allah berkata kepada malaikat, ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah, wahai malaikatku, orang-orang yang telah melaksanakan semua ibadahku pasti mengharapkan pahala. Waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Anto ini betul-betul memperhatikan manajemen waktunya. Sangat memperhatikan. Tapi alhamdulillah bagus sekali. Terima kasih atas partisipasinya Pak Anto. Silakan bagi para dai dan juga daya semuanya, masih dengan telepon 5743476 atau 0215743478. Silakan Kak Vicky, sudah ada yang masuk lagi. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak? Iya, balik wani walau ayah. Iya, dari Bapak siapa, di mana? Pak Habudin Hasim di Kutai Kartanegara. Baik. Kalimantan Timur. Bapak Amin Hasim? Iya. Oke, temanya sudah tahu Bapak ya. Tema ya, hari ini ciri-ciri bertakwa, dan waktunya hanya 3 menit, bisa dilihat di layar kaca dan bisa dimulai dari sekarang, silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahu alhamdu fil akhirah wa huwal hakimul qabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa allazina yunfikuna fi sarai wad dharra wal kazimal ghaiz wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa mengeluarkan empaknya, sedekahnya, memberikan hasil keringatnya ketika dia waktu lapang atau waktu dia sempit, ketika bulan muda ataupun bulan tua, ketika mendapat keuntungan banyak ataupun sedikit. Begitu juga dia senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Salah yang keduanya, dia senantiasa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Dia mampu mengendalikan yang kira-kira tidak mampu dia jangkau, tidak sesuai dengan penghasilannya. Dia tidak akan mungkin memaksakan dirinya untuk menggapai, untuk mendapatkan sesuatu. Karena akibatnya manakala dia tidak mampu mengendalikan dirinya, dia akan berbuat penyelewengan sehingga merugikan orang lain tanpa dia sadari itu dia telah membuah kan dosa setiap saat dia perbuat itu. Dan yang ketiga itu, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Di sini berarti dia mempunyai penyakit hati kalau dia tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dari hati ini banyak sekali menimbulkan iri, dengki, hasad dan sebagainya. Untuk itu, bagi orang-orang yang bertakwa, dia terhindar dari penyakit-penyakit hati yang demikian. Karena penyakit hati merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang mempunyai ilmu, bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk dirinya dan keluarganya. Saudara, dengan demikian hendaknya kita sebagai umat Islam betul-betul menggunakan petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk umat yang beriman dan yang bertakwa. Hudal linnas, hudal limuttaqin, petunjuk untuk umat manusia yang bertakwa sesuai dengan. Iya, baik, terima kasih Pak Hasyim dari Kutai Kartanegara, tapi sayang sekali waktunya sudah habis 3 menit yang diberikan. Ya. Baik, mungkin sekali lagi kami informasikan pemirsa bahwa waktu yang kita berikan hanya 3 menit dan Anda bisa memperhatikan layar monitor TV Anda karena di situ ada hitung mundurnya, di mana nanti pada saat berbicara pula juga harus betul-betul diperhatikan ya Kak Vicky, betul-betul ya? Diperhatikan sehingga ya, tidak lebih dan tidak kurang waktu yang diberikannya. Jadi pas semuanya. Amin insyaallah. Silakan sekali lagi masih di lantai 5743476 atau 0215743478. Tema hari ini adalah ciri-ciri orang yang takwa, dan perlu kami informasikan pula bagi Anda yang nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto, ukuran postcard dan juga identitas yang asli karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Insyaallah. Insyaallah pada saat grand final nanti kirimkan secepat mungkin, nanti ketika Anda telah menjadi penyampai terbaik, foto, ukuran postcard dan tadi identitas yang jelas, yang aslinya, sehingga nanti ketika grand final bisa ditampilkan dengan baik. Baik, kita undang kembali untuk bisa bergabung bersama kami di 5743476 atau 0215743478. Dan sudah ada yang tersambung, kita sapa. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya dulu Bapak. Baligu ani walau ayah. Ya, dari Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Wawan Darmawan di Tangerang. Pak Wawan di Tangerang. Baik Pak Wawan, temanya insya Allah sudah tahu ya Pak ya. Waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang, silakan Bapak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma bahtu. Para pemirsa TKRI yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang bertakwa, ciri-cirinya jelas di dalam surah Al-Qur'an ayat 183 yang akhirnya yaitu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu adalah orang yang mengerjakan ibadah puasa. Bulan puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita laksanakan, itu adalah ciri daripada untuk kita mencapai ketakwaan. Di bulan puasa juga banyak beberapa perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan, seperti bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti memberikan makan kepada orang yang lapar dan juga membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, menjauhkan membicarakan daripada perbuatan yang tidak baik, dan juga yang terakhir yaitu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Jadi itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau kita sudah mengerjakan semua itu, maka itulah yang dapat dikatakan orang yang bertakwa. Mengerjakan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan yang sudah Allah berikan, insya Allah kita akan memperoleh level takwa. Bukan cuma produk-produk sekarang saja berlabelkan SNI, tetapi kita perlu memperoleh yang namanya label takwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau saya jadi pemenang, insya Allah foto saya akan hadir di TVRI. Wallahu a'lam bil thawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Penutupan yang sangat bagus sekali. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Wahwan Darwan dari Tangerang bisa menjadi pemenang insya Allah di TVRI pagi hari ini, karena nanti fotonya akan terpampang di layar TV ya. Baik, silakan bagi para dai dan juga daya semuanya, kami mengundang sekali lagi. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya? Balighu anni walau ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Isa Kanimudin dari Kendari. Dari mana Pak? Dari Kendari. Ya, baik. Baik Bapak, sudah tahu tema hari ini ciri-ciri orang yang takwa. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ciri-ciri orang bertakwa sangat jelas di dalam surat Al-Imran ayat 134, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yumsikuna fis-sarai wad-darai wal-kaazimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Artinya, orang-orang yang bertakwa itu yaitu adalah orang-orang yang berinfak, yang bersedekahkan hartanya baik di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit, baik waktu masih baru-baru gajian ataupun di tanggal yang sudah lepet, waktunya sudah sedikit uangnya, dia tetap bersedekah kepada orang lain, tidak mengenal itu banyak untungnya ataupun sedikit. Kemudian yang itu adalah wal-kaziminal ghaizh, orang-orang yang menahan amarahnya, mampu menahan, mengendalikan pada saat ada hal-hal di kantor atau di mana saja, apakah di dalam bus, di dalam kereta, di mana pada saat terhimpit-terhimpit ada bagian-bagian yang tidak bisa ditoleransi. Terutama, nah, orang-orang bertakwa ini mempunyai ciri yaitu menahan amarahnya, selalu menebarkan senyum, selalu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga adalah wal afina minnas, adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain ini, apalagi setelah Idul Fitri ini, kita dapat memaafkan orang lain. Banyak hal-hal yang orang bersalah, apakah orang bersalah, baik diminta maupun tidak, kita selalu memaafkan orang lain. Kemudian di ayat selanjutnya, walladzina yaf'aluna fahisha, apabila dia melakukan perbuatan keji, dia langsung memaafkan, langsung mengingat kepada Allah dan memohon ampun. Karena sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian-bagian ciri menurut Al-Imran. Kemudian dalam surat-surat lain, di dalam surat Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaikum wa ma unzila min qablik walladzina yu'minuna bil ghaib. Ini orang-orang yang percaya kepada yang gaib, orang yang terus melaksanakan salat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isan Aminuddin ya. Isan Aminuddin, dari Kendari, Sulawesi. Baik, silahkan bagi para dai dan juga dai semuanya, kita masih terus mempersilahkan untuk para dai dan juga dai semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini ya. Bergabung bersama kami. Amin, insyaallah. Untuk pendatang baru, silakan menghubungi kami di 574-3476 atau 021-574-3478. Dan nanti kami ingatkan kembali. Untuk passwordnya ketika Anda telah tersambung bersama kami adalah Baligu Ani Walau Ayah. Dan kami ingatkan juga bahwa pagi hari ini teledakwah temanya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bisa dibesarkan sendiri volumenya Ibu, dari passwordnya Ibu. Baligu Ani Walau Ayah. Ya, dari Ibu siapa, di mana? Ibu Muniati di Bekasi. Ibu Mulyati di Bekasi. Ibu Mulyati di Bekasi. Iya. Baik Ibu, temanya sudah tahu Ibu ya, insya Allah ya. Iya. Ya, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI, Dewan Juri yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang artinya bertakwa yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu adalah pertama Allah yang tidak kita bisa melihatnya. Yang kedua para malaikat. Walaupun malaikat itu tidak kelihatan, tapi orang-orang yang bertakwa itu percaya, beriman bahwa malaikat itu ada. Dan yang kedua yaitu wa yuqimuna shalah, orang-orang yang bertakwa yaitu mendirikan sholat yang 5 waktu. Dan yang ketiga ciri-ciri orang yang bertakwa, wa yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya yang diberikan oleh Allah pada mereka. Dan yang keempat, wa mimma wa ma unzila ilaika wa ma unzila ilaika, yaitu orang-orang yang percaya beriman dengan apa yang diturunkan pada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain. Dan yang kelima, orang-orang yang beriman yaitu yakin dengan kehidupan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali waktu yang dipakai digunakan oleh Ibu Muniati dari Bekasi. Dan sekali lagi kami undang kembali para da'i dan da'iyah untuk bisa terus mencoba untuk menghubungi kami di tele dakwah pagi hari ini. Dan mudah-mudahan dengan apa yang Anda sampaikan bisa menjadi share ilmu buat kita semua yang ada di studio, dan khususnya juga para pemirsa TVRI dimanapun berada. Iya, betul sekali. Dan tak lupa juga kami informasikan terus bagi para da'i dan juga da'ya semuanya yang nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto, keran postcard, dan juga identitas yang asli, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Silahkan masih di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Dan alhamdulillah langsung ada telepon nih Kak Vicky. Silakan. Kita harus terima dulu. Silakan. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Iya, baik. Sepertinya masih terus dicoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, sudah terdengar Bapak tapi terlalu kecil sekali kita mendengarnya. Passwordnya dulu Bapak. Waalaikumsalam. Walau ya. Iya. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Abdul Mukti di Banjarmasin. Halo, Bapak mungkin Abdul suaranya Mukti bisa lebih di dikeraskan lagi? Abdul Mukti di Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Baik, baik Bapak Abdul bisa dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit, silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang berbahagia. Adapun identitas orang yang takwa itu adalah sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 17 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wassabirin wassadiqin walqanitin walmunfiqin walmustaghfirin bil ashab. Adapun identitas orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu jujur, orang-orang yang patuh dan taat, orang yang suka menafkahkan harta di jalan Allah, dan orang-orang yang suka minta ampun di larut malam. Jadi orang-orang yang takwa itu adalah pertama adalah orang yang selalu sabar, sabar dalam segala jalannya, dalam keadaan bagaimana juga. Begitu juga berikutnya orang-orang yang selalu jujur, jujur dalam segala-galanya juga. Kemudian orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah identitas orang-orang yang takwa. Dan terakhir adalah orang-orang yang suka mohon minta ampun di larut malam. Pemirsa yang berbahagia, kemudian sifat-sifat orang yang takwa itu sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran ayat 16 juga, yang artinya untuk orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun segala dosa-dosanya yang dia kerjakan. Kemudian minta pelihara dari siksa api neraka. Pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhdi dari Banjarmasin dan merupakan peserta terakhir untuk tele dakwah pada kali ini. Namun sebelum kita akan menyampaikan untuk tema pekan depan, kita harus dengarkan evaluasi dulu ya, Kak Vicky. Evaluasi dulu. Seperti biasa insya Allah evaluasi yang insya Allah pada pagi hari ini evaluasi akan disampaikan oleh salah satu dewan hakim kita, yaitu oleh Dr. Lutfi Fatullah MA. Kepada Dr. Lutfi Fatullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Gembira sekali kami pada pagi hari ini karena sudah mulai aktif kembali dalam acara tele dakwah pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah dari 8 peserta sekalipun kualitasnya lebih baik sebelum lebaran, akan tapi ada beberapa orang yang sudah menunjukkan perbaikan. Saya mulai dari Pak Sofyan. Pak Sofyan, materinya sudah semakin bagus, Pak. Hanya saja ketika Bapak contoh napas Bapak yang masih kurang bisa diatur ya, diatur dengan baik sehingga intonasinya agak sedikit kelihatan datar gitu. Terus ketika Bapak mengutip hadis itaqullaha isuma kunta kuntu wad bi sayiatanya, Bapak tidak kutip, padahal itu sangat berkaitan dengan perenggan yang pertama. Ketika Bapak itu juga mengutip, maka itu akan jauh lebih bagus, karena di setelahnya itu adalah solusinya, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yori, sebagaimana saya katakan tadi bahwa Pak Yori tidak mengutip ayat atau hadis sama sekali. Sekalipun apa yang diungkapkan oleh Pak Yori sangat membumi gitu. Semuanya benar, cuman kekurangannya adalah tidak menggunakan ayat atau dalil. Padahal kita berbicara soal takwa dan itu ayatnya dan hadisnya banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis. Pak Anto di Kampung Rambutan, salahnya beberapa kali diulang, Pak ya. Bapak harus bisa mencari celah. Kalau salah itu gimana supaya gak ketahuan, Pak. Terus suaranya sudah enak, komunikatif, tapi terlalu banyak contoh, Pak. Terlalu banyak contoh sehingga tidak fokus. Untuk Pak Abidin di Kutai, mukadimahnya cukup, cuman lupa untuk mengatakan bahwa yang Bapak ungkap hanya diantara ciri-cirinya. Bapak mengatakan adalah ciri-ciri, dengan yang Bapak ungkap hanya beberapa ciri. Nah, harusnya sesuatu yang am jangan dihususkan, sesuatu yang khusus jangan diamkan. Nah, harusnya Bapak menegaskan bahwa apa yang Bapak ungkapkan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, bukan ciri-ciri orang bertakwa saja. Oke. Itu untuk Pak Abidin. Untuk Pak Wawan di Tangerang, bacaan Al-Qur'annya masih mengikuti dialek lokal. Ketika Bapak mengatakan inna akromakum, harusnya kan inna akromakum, bukan inna akromakum, karena ini terlalu terpengaruh dengan dialek lokal. Bapak sudah komunikatif, sudah bagus sekali Pak Wawan ya, apalagi diakhiri dengan pantun yang menarik. Ini dari Pak Wawan. Untuk Pak Ihsan di Kendari, isinya bagus Pak, cuman cara penyampaian Bapak kurang komunikatif, terlalu satu arah. Sehingga yang sekarang ini digandrungi orang dan lebih bermanfaat adalah ketika kita menyampaikan dakwah kita dua arah, bisa komunikatif. Terus Ibu Muniati di Bekasi, terlalu fokus pada satu ayat Bu. Terlalu fokus pada satu ayat sehingga Ibu kurang mengembangkannya. Ada kesalahan juga adalah kalau kita terlalu mengembangkan luas sehingga tidak fokus, ada orang yang terlalu fokus sehingga kelihatannya sempit. Nah, Ibu adalah kesalahannya atau kekurangannya adalah terlalu fokus dengan satu ayat sehingga ciri-cirinya terlalu sempit. Yang kedelapan, Pak Abdul Mukti. Abdul Mukti suaranya terlalu pelan, Pak. Suara sound system sangat-sangat, sound sangat berpengaruh. Kalau seorang dai kondang pun seperti Agim atau seperti Saji Sumansur, kalau soundnya jelek, maka apa yang disampaikannya tidak sampai. Nah, supaya sampai, maka soundnya harus bagus. Nah, Bapak soundnya jelek. Untuk intonasinya Bapak terlalu turun, turun banget ya. Kita pernah mengungkap bahwa kalau metode bicaranya adalah selalu menurun, ini biasanya dilakukan oleh kiai-kiai karismatik. Dan kata-katanya sangat padat dan sangat berwibawa. Nah, Bapak belum sampai ke situ, tapi nadanya selalu turun. Alangkah baiknya kalau turun dan naik, turun dan naik. Ini mungkin catatan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Iya, baik, terima kasih kepada Ustadz Lufi Fatullah yang telah memberikan evaluasinya kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di kemudian hari. Perbaikan di kemudian hari, dan mudah-mudahan nanti ketika mengikuti tele dakwah kembali di pekan-pekan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari apa yang telah diikuti pada hari ini, insya Allah. Iya. Dan pemirsa sekalian, kita sudah memiliki satu nama yang keluar sebagai penyampai terbaik. Dan insya Allah ini sebagai doa yang terkabul, insya Allah, Putri. Amin, ya. Amin, insya Allah. Karena tadi diakhiri dengan mudah-mudahan foto saya tampil pada saat grand final. Siapakah beliau? Pemenang pada hari ini, penyampai terbaik tele dakwah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 jatuh kepada Bapak Wawan Darmawan dari Tangerang dengan jumlah nilai 159. Barakallah, selamat Pak Wawan, akhirnya fotonya akan tampil di layar TVRI, insya Allah ya. Jangan lupa untuk mengirimkan foto ke postcard dan juga identitas yang asli. Ya, baik pemirsa sekalian, dan insya Allah untuk tema pekan depan akan kami umumkan, yaitu tema pekan depan kita adalah mengenai ibadah haji. Jadi perlu kami ingatkan lagi untuk tema pekan depan adalah mengenai ibadah haji, dan insya Allah para da'i dan da'iyah mulai sekarang bisa mempersiapkan materi yang nanti pekan depan akan disampaikan, sehingga dari penilaian yang akan diberikan oleh Dewan Hakim kita akan lebih baik lagi. Dan waktu 3 menit yang telah diberikan, yang akan diberikan, silakan digunakan dengan baik. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh seluruh peserta hari ini, para da'i dan juga da'iyah semuanya, bisa kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbul Alamin. Akhirnya saya Putra Basanen, Mas Wiki Zulfikar, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.